三娘们家，三娘们家，大娃Mungkinkah bahagia ku terima? Mungkin, mungkinkah jadi nyata? Mengharap cahaya cinta terangilah hatiku yang lara. Hidupku menyayang dirimu, beri tempat aku di hatimu. Tiada kasih, hanyalah satu janji setiaku padamu. Usah ragukan perasaanmu itu, percayakan cintaku sampai akhir masaku tetap untukmu. Hanya kau kasihku, janji suci ini kan terus abadi. Hatiku yang